Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Memasuki bab ke-28, beliau sebutkan ma ja'a fit tanjim, tentang tanjim atau ilmu nujum, ilmu perbintangan. Qala Syekhul Islam, at-tanjim huwa al-istidlal bil ahwalil falakiyah 'ala al-hawadithil ardhiyah. Yang dimaksud celaan atau larangan dalam masalah ini ketika ahwal falakiyah, kejadian dan kondisi galaksi dan tata surya, bintang-bintang, rasi-rasinya, rasi bintang ini, rasi bintang itu, dijadikan sebagai pertanda atau penentu punya pengaruh dengan apa yang terjadi di muka bumi. Baik itu kebaikan atau itu kejelekan. Kebaikan misalnya kesuburan, kemakmuran suatu negeri, lahirnya seseorang yang menyenangkan, panen raya, dan semisalnya. Atau itu kejelekan sehingga menentukan pengaruh terhadap kematian, wabah, penyakit, kesialan, kesengsaraan, kerugian, dan yang semisalnya. Yang terjadi di muka bumi ini, nasib orang baik, jelek, dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi di galaksi atau di bintang-bintang di langit. Qala al-Khattabi, kata al-Khattabi, ilmu nujum al-manhi anhu ma yadda'ihi ahlu tanjim min ilmil kawaini wal hawadithil lati sataqa'u fi mustaqbilil zaman. Ilmu nujum yang dilarang adalah yang diyakini oleh para ahlu tanjim, oleh para ahli tanjim atau yang mengakui menguasai ilmu itu, terkait dia tahu apa yang terjadi, apa yang sedang berjalan, berputar, bahkan yang itu di masa depan, artinya sekarang belum terjadi. Dia menerka-nerka atau menebak meramal-ramal dengan yang dia lihat dari bintang ini itu, tahun depan akan terjadi begini, lihat. Nanti esok tanggal sekian akan begini begitu. Ka'auqat hububir rih wa maji'il matar wa taghayyuril as'ar wa ma fi ma'naha minal umur allati yaz'umuna annaha tudraku ma'rifatuha bimasiril kawakibi fi majariha. Seperti tentang bertiupnya angin, waktu hujan, berubahnya nilai atau harga. Wah, ini bintang ini, maka akan terjadi di tahun ini atau tahun depan harga akan pada naik, lihat nanti. Ini akan terjadi inflasi besar-besaran, akan begini, akan begitu. Begitulah mereka ramal. Dan yang serupa dengan itu, yang mereka menganggap itu semua bisa mereka ketahui dari pergerakan dan rotasi bintang-bintang di langit. Ini bintang ini sekarang di sana, bintang ini sekarang di situ, berubah bulan ini tanggal sekian kok di sana sini. Ah, berarti ini keluar baru setannya meramal, ini akan terjadi begini. Oh, ekonomi akan seperti ini, nasib akan seperti ini. Wajtima'uha waftiraquha, atau dia membaca itu, dia mengaku membaca itu dari berkumpulnya, menyatunya bintang ini dengan bintang itu ketika bersatu dekat, atau berpisah, bintang ini kok jauh dari bintang yang ini, berarti pertanda begini. Kalau menyatu berarti pertanda begini. Masing-masing ada penafsirannya sendiri bagi mereka. Yad'una anna laha ta'thiran fis sufliyat. Mereka mengaku, semuanya disebutkan demikian oleh muallif rahimahullah, mengaku, mengaku, mengaku, karena semuanya tidak ada kebenarannya, sebatas pengakuan. Mereka mengaku bahwa itu semua berpengaruh. Tadi pergerakan bintang, bertemunya, berpisahnya, itu berpengaruh dengan yang di bawah di muka bumi ini. Wa hadza minhum tahakkumun 'alal ghaib. Tentu yang demikian dari mereka sebagai akuan, pengakuan belaka, seakan tahu yang gaib, yang belum terjadi. Wa ta'ati li'ilmin qad ista'tharallahu bihi. Dengan itu pula mereka mengaku tahu atau bisa membaca tentang sesuatu yang Allah menyimpan ilmunya. Artinya hanya Allah yang tahu, enggak akan Allah buka, tidak Allah tunjukkan kepada siapapun dari hambanya. Hatta malaikat enggak tahu. Hanya Allah yang tahu, Allah simpan semua itu pengetahuannya, hanya Allah. Nah, mereka mengaku-ngaku tahu, ini berarti begini, ini berarti begitu. Wala ya'lamul ghaiba siwa, sementara tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah jalla fi'ula. Bab ini dibawakan oleh muallif terkait kebiasaan jahiliyah pengakuan ahlul jahiliyah tentang atau berkaitan dengan perbintangan yang mereka warisi dari leluhurnya, dari nenek moyang mereka ahlul jahiliyah. Yang tentunya bertentangan jauh dari nilai-nilai tauhid dan iman yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian ditentang pengakuan mereka tersebut. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya kenyataan tentang perkara ini. Ma ja'a fi tanjim, tentang tanjim atau ilmu nujum ini terkait salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Ilmu nujum atau tanjim ini salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Itu yang diharamkan, itu yang dilarang di dalam syariat. Karena nanti akan dijelaskan oleh mu'alif, ada ilmu nujum itu yang boleh. Boleh digunakan, boleh dipakai, boleh dipelajari, mubah. Selama tidak menyalahi prinsip tauhid dan akidah yang diwarisi oleh masyarakat jahiliyah, bentuk kahana, bentuk perdukunan berkaitan dengan nujum. Maka manusia secara umum terbagi menjadi tiga, dua atau tiga. Yang pertama, ilmu yang mereka anggap, mereka akui bahwa bintang-bintang ini punya pengaruh, berpengaruh, punya takdir dan punya kekuatan untuk apa yang terjadi di alam semesta ini, di jagat raya ini. Tadi dari kebaikan atau kejelekan, dari yang disenangi orang atau dibenci oleh mereka. Maka pengakuan mereka yang terjadi di muka bumi itu adalah hasil pengaruh daripada bintang-bintang tadi. Layaknya itu telur keluar dari seekor ayam. Induknya yang berpengaruh, yang membuat itu semua terjadi, bintang-bintang. Rasinya, kumpulnya, rotasinya, berpisahnya. Itu yang pengaruh, kata mereka. Sehingga bintang-bintang itu punya kehendak, kata mereka. punya pengaruh dan berefek nyata dengan yang terjadi. Maka ini salah satu bentuk menuhankan bintang selain Allah. Dituhankan bintang itu karena dianggap punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pengaruh menentukan apa yang terjadi di muka bumi. Dan itulah agama atau akidah yang diyakini dulu oleh kelompok yang disebut Sobi'ah, As-Sobi'un. Di mereka jadikan setiap bintang itu ada gambar atau berhala yang menandakan bintang itu atau rasi bintang ini. Nanti bintang ini mereka gambarkan berbentuk kambing misalnya, berarti ini bintang itu. Bintang apa namanya? Nanti bintang yang lain mereka gambarkan dan mereka buat patungnya, berhalanya singa misalnya. Ini bintang yang lain apa, masing-masing ada berhalanya mewakili bintang-bintang itu. Dan berhala-berhala itu yang kemudian dimasuki oleh arwah-arwah syaitan yang kemudian semakin memperbudak mereka dan memerintah mereka untuk sujud, tunduk, nyembah kepada berhala-berhala ini tadi. Dan itu hakikatnya syaitan. Makanya dalam kisah Khalid radhiyallahu ta'ala, ketika Rasul perintah untuk menghancurkan Uzza, maruf kan kisahnya, bagaimana ketika Khalid datangi dan dihancurkan berhala Uzza itu oleh Khalid, sampai hancur. Kembali beliau ke Rasulullah SAW mengabarkan, "Kaif Khalid? Alhamdulillah sudah aku hancurkan Rasulullah." Kata Rasulullah, "Belum wahai Khalid. Kembali kamu ke sana." Dan betul, ketika kembali didapati masih ada sosok seperti wanita tua berambut panjang. Berkemungkinan itu adalah jin, syaitan. Dia yang selama ini masuk di patung Uzza. Dan fitnah memang bagi para penyembahnya, sehingga mereka dengar bersuara, berbicara ini itu dan seterusnya, semakin terikat hati mereka, berarti ini betul Tuhan kami menyuruh kami ini itu segalanya. Fitnah syaitan ini yang merusak. Walhasil kemudian dikejar oleh Khalid dan sampai dibunuh. Intinya ini syaitan ini, berhala ini hanya sebagai tempat atau wadah baginya. Begitu pula Sobi'ah ketika menyembah berhala-berhala yang merupakan wujud, mereka anggap wujud dari bintang-bintang itu, dimasuki masing-masingnya oleh syaitan. Entah apa saja namanya, Leo, Sagittarius, nanti yang ini berupa kalajengking, yang ini berupa apalagi namanya, kambing dan lain sebagainya. Dimasuki syaitan masing-masingnya, bersuara begini begitu, semakin takut mereka dan tunduk kepadanya. Ini yang disepakati oleh a'immah sebagai kufur dan syirik akbar. Bentuk yang kedua dari ilmu nujum, yang disebut sebagai ilmu ta'thir, artinya tadi mereka berdalil dengan apa yang mereka lihat dari pergerakan bintang, bertemunya, berpisahnya, terbit atau tenggelamnya bintang-bintang tertentu, itu yang mereka jadikan pertanda bukti apa yang terjadi di muka bumi ini terkait yang belum terjadi, masa depan akan terjadi ini, tahun sekian akan terjadi begini. Maka yang dianggap ahli dalam bidang ini disebut munajjim, ahli nujum, ahli tanjim, munajjim. Ini juga bentuk dari kuhan, perdukunan, mengaku tahu yang gaib dari bintang-bintang di langit. Ini juga diharamkan dan kufur billah, karena memang bintang tidak diciptakan untuk itu. Ini juga dipengaruhi oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, bintang ini terbit, bintang ini sekarang di sana, berubah sekarang itu, berarti akan terjadi ini, itu. Kemudian mereka kabarkan, akan terjadi begini, karena saya melihat bintang ini, itu. Dari syaitan. Yang ketiga, walaupun masuk juga dalam nama tanjim, ilmu nujum, yang disebut dengan ilmu at-tasyir, ilmu tasyir, sair. Sair itu pergerakan, rotasinya, perputaran dari satu titik ke titik lain. Nah, artinya mereka pelajari ini, yang ketiga ini, rotasi dan pergerakan bintang, untuk satu, membantu menentukan arah kiblat. Bintang ini di sana, sini berarti barat ke sana, berarti utara itu sana. Mereka banyak terbantu dari bintang-bintang ini, dan rinciannya ada dalam ilmu nujum, memang dipelajari. Ini ilmu tasyir namanya. Kalau tadi ilmu ta'thir, punya pengaruh dengan apa yang terjadi, ini tidak, sekedar untuk membantu arah. Utara mana, barat, selatan, dan seterusnya. Terutama bagi mereka yang sering safar, keluar, jauh, di hutan, di gunung, atau bahkan di laut. Apalagi di zaman itu dengan keterbatasan, belum ada kompas, belum ada satelit dan lain sebagainya. Ya mereka gunakan ini. Mereka tahu dari arah ini. Wa illa ajdadunal awwalin. Kakek-kakek kita dulu zaman, bagaimana bisa tahu dari negeri Yaman sana bisa nyampe ke sini? Wala ada kompas. Kapal pun layar seadanya, enggak ada motor. Dari mana mereka bisa tahu? Ya bantuan bintang-bintang ini. Mereka tahu ini arah timur, ini ke arah sini, berarti layarnya harus begini, arah angin begini. Walhasil sampai dia ke tujuan yang diinginkan. Sekarang kan tinggal main kompas utara sana, haluannya ke sini. Ya dulu dengan bintang-bintang ini, sehingga tahu arah. Bagi pelaut misalnya. Begitu pula membantu untuk tahu waktu. Kapan waktu yang cocok untuk orang itu bertani, bercocok tanam. Dengan bantuan membaca nujum ini, oh bulan ini, bintang ini bagus dari sisi yang dimaksud kesuburan tanah, angin, curah hujan, membantu untuk bagusnya pertanian, cocok tanam di waktu-waktu tersebut. Atau yang sebaliknya, jangan cocok tanam di waktu-waktu ini karena kering, hujan, angin kencang, dan seterusnya. Dan begitulah, angin barat, angin ini, hatta juga kembali di laut juga seperti itu mereka. Ini bulan ini dari bintang ini mereka bisa membaca dengan izin Allah, ini musim-musimnya angin, kencang-kencangnya angin, ombak besar. Maka kepala pelabuhan misalnya tidak akan memberi izin kepada nelayan, gak boleh ada yang melaut, bahaya. Nah, dari situ ilmu nujum berguna bagi kemaslahatan hidup mereka. Ini ilmu tasir. Yang ini masih diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Karena bintang ini tadi pergerakannya dibaca, dilihat, itu terkait waktu tadi, ini cocok untuk bertani, bagus, ini gak cocok karena angin, karena panas, karena ini hujan, sehingga tidak dijadikan sebagai sebab, tidak dianggap sebagai sebab. Beda dengan yang kedua. Ilmu nujum yang kedua, mereka problemnya, kesalahan mereka ketika menjadikan nujum ini sebab. Sebab yang akan mengakibatkan ini. Sebab yang akan melahirkan ini. Sebagai sebab, hubungannya sebab dengan musabab. Adapun yang ketiga tidak. Hanya sekedar membantu untuk mengetahui waktu atau arah kiblat seperti tadi yang disebutkan. Oleh karena itu, Allah pun sebutkan dalam An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamat, dan dijadikan sebagai tanda-tanda bagi mereka, dan dengan bintang-bintang itu mereka manusia yahtadun, terarah, terbimbing untuk kemaslahatan hidup mereka. Maka Allah jadikan sebagai alamat. Alamat itu tanda. Tanda dengan terbitnya bintang ini, munculnya bintang itu, berputarnya. Nah, berarti itu pertanda masuk musim dingin, musim angin, panas, dan semisalnya. Sekali lagi, bukan dijadikan sebagai sebab. Beda. Yang dilarang ketika dianggap sebab. Karena muncul bintang ini menjadi sebab terjadinya musim ini. Itu yang diharamkan, dilarang. Ngaku-ngaku tahu itu. Adapun ini tafsir tidak demikian. Tetapi ketika muncul, terlihat misalnya bintang ini di posisi sana, dijadikan sebagai tanda, alamat. Tanda kalau berarti ini masuk musim dingin. Berarti ini musim kemarau. Berarti ini musim angin, dan seterusnya. Beda di antara keduanya, jauh. Dan Allah jadikan untuk itu memang. Salah satu hikmah Allah ciptakan bintang adalah untuk ini. Dan Allah sebutkan dalam An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kami jadikan sebagai tanda. Dan orang bisa tahu, membantu kemaslahatan hidup mereka. Artinya Allah yang tentukan, Allah yang jadikan munculnya musim ini, selesainya musim itu, datangnya hujan, panas, dingin, dan seterusnya. Allah yang tentukan, hanya saja manusia Allah berikan tanda kepada mereka dengan bintang-bintang ini. Dan mereka baca itu, ini pertanda, bukti masuk musim ini. Sekali lagi, bukan sebagai sebab, tetapi waktu dijadikan sebagai dalil ketika muncul pertanda waktu ini dan waktu itu. Maka boleh, baik itu boleh secara ucapan, artinya boleh secara ucapan, boleh dikatakan bintang ini muncul, insya Allah ini pertanda musim hujan akan turun. Diucapkan demikian, boleh. Bintang ini terbit, posisi di sana, berarti ini pertanda musim angin, musim panas, dan semisalnya. Boleh pula untuk dipelajari. Karena butuh dipelajari bintang ini, pertanda apa, bintang kalau ini pertanda apa, dipelajari detailnya di sana, ilmu nujum. Diizinkan yang semacam ini sebatas dijadikan sebagai waktu. Al-Mu'allif membawakan riwayat di Bukhari dari Qatadah radhiyallahu ta'ala an, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah, tiga tujuan. Zinatan lisama, yang pertama sebagai hiasan langit. Wa warujuman lisyayatin. Yang kedua beliau sebutkan sebagai lemparan, rajaman bagi para syaitan. Sehingga terbakar mereka terkena lemparan bintang tersebut. Wa alamat yuhtada biha. Dan ketiga sebagai pertanda, alamat, membantu mereka untuk menentukan waktu, tahu waktu, tahu arah. Nah, demikian Allah sebutkan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Mereka bisa tahu arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, sekaligus membantu mereka untuk tahu arah tujuan safarnya, terutama yang di laut. Mereka ngerti itu dan dipelajari memang ilmunya khusus. Misalnya dia ingin dari sini ke arah negara apa gitu, ke Eropa misalnya. Mereka tahu Eropa itu posisinya di arah bintang ini, apa namanya bintang ini, di sana. Maka arah kapal nanti akan diarahkan bagaimana ngikuti bintang itu, sehingga akan membantu mereka dalam perjalanannya mendekat ke arah tujuan negeri yang dimaukan. Terbantu dari situ. Dan demikian Allah jadikan alamat maslahat bagi hambanya. Allah jadikan pada bintang. Allah, fuqaha sebutkan pula Allah jadikan itu pada arah aliran sungai, walaupun mereka sebutkan sungai termasuk sulit karena beda satu dengan yang lain, tidak sama. Di dunia ini arah alirannya nggak bisa dijadikan patokan yang baku bahwa semua sungai ke arah sini. Maka dari situ mereka terbantu untuk tahu kemana arah kiblat. Misalnya sungai itu mengarah alirannya ke selatan, air ini, air sungai itu larinya ke selatan. Maka jika kamu berada menghadap ke arah aliran sungai yang ke selatan, misalnya arahnya ke sana, kamu menghadap searah aliran sungai, kamu bisa tahu kalau di sini misalnya di Asia, kamu bisa tahu sebelah kananmu adalah kiblat barat berarti. Ya seperti itulah Allah jadikan mereka terbantu untuk tahu arah. Mana selatan, barat, timur. Seperti itu pula arah angin. Arah angin, dan ini digunakan oleh orang-orang Badui. Memang ahli mereka dengan modal pengalaman dan tabiat hidup, kehidupan mereka di padang pasir. Kamu bayangkan di padang pasir, Apalagi zaman itu gak ada kompas, gak ada ini. Orang bisa tersesat, tapi bagaimana kok bisa selamat? Kok bisa tahu arah bahkan? Padang pasir seperti lautan sudah, kamu di tengah sana teriak gak akan ada yang dengar. Sejauh kamu memandang ke depan, belakang, kanan, kiri, lautan pasir. Dari mana mereka bisa tahu arah? Arah kota Madinah ke sana, Mekah ke sini, kota ini ke situ. Mereka terbantu dengan angin, salah satu yang mereka gunakan. Walaupun juga fuqaha sama seperti sungai menyebutkan angin termasuk sulit karena tidak menentu, tidak baku bahwa angin harus pasti bertiup ke arah sini, enggak, bisa berubah-berubah. Tapi secara umum mereka katakan kalau di padang pasir di sana kamu ambil segumpal pasir begitu, kemudian kamu lempar, nanti kan dia kena angin. Kemana larinya pasir ini? Seringnya arah angin itu akan ke arah selatan. Seringnya. Tapi seperti tadi tidak bisa jadi patokan. Bisa berubah tiba-tiba ke arah sana, ke arah sini. Namanya angin. Al-Muhim kembali kepada orang Badui tadi. Mereka berdalil tahu arah dengan itu. Pasir kan bisa terlihat kalau gurun pasir. Bekas tiupan angin itu. Pasirnya ke arah sini. Timur. Misalnya. Timur berarti Madinah ke sana. Karena ini timurnya. Berarti arah selatan ke sana. Ini mereka terbantu dengan ini, membaca pola tiupan angin ini kemana. Al-Muhim, hikmah Allah jadikan dengannya hamba Allah banyak terbantu untuk mengetahui arah, waktu untuk kemaslahatan hidup mereka. Allah jadikan itu sebagai hiasan langit, seperti Allah sebutkan dalam Fussilat, wa zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampunya, yakni bintang-bintang. Dihiasi sehingga indah, orang menatap langit, banyak bintang-bintang. Salah satu tujuan Allah ciptakan bintang, hiasan bagi langit. Tidak polos, gelap, gak ada apa-apanya. Tapi begitu indahnya, begitu terpesona orang memandang, Masya Allah, Tabarokar Rahman. Indah sekali langit itu dengan banyaknya bintang-bintang Allah jadikan padanya. Memang hiasan untuk langit. Warujuman lisyayatin, juga sebagai lemparan bagi syaitan yang berusaha mencuri pendengaran dari langit. Mereka bertumpuk-tumpuk begini, satu di atas yang lain, sampai ke atas langit sana. Yang paling atas berusaha mencuri-curi pendengaran apa yang disuarakan di langit sana. Maka dijaga langit itu. Salah satu hikmah diciptakannya bintang untuk melempari dan merajam para syaitan ini. Sehingga dia terbakar hangus sebelum sampai kepada dukun-dukunnya, tukang sihirnya yang di dunia, yang di bumi. Sebelum bisa menyampaikan informasi yang dia curi. dan dengan diutusnya Rasulullah SAW semakin diperketat penjagaan langit itu. Sebelum itu banyak para syaitan mencuri-curi pendengaran dari langit, makanya ahlul jahiliyah terikat dan percaya dengan para dukun, dijadikan sebagai tokoh di masyarakatnya, dijadikan rujukan, apa-apa tanya ke mereka, apa-apa konsultasi. Nah, karena dianggap banyak tahu ya dari para syaitan ini. Tentunya dibumbui dengan sekian banyak kedustaan, satu mungkin dia dapat dari langit, disampaikan ke dukunnya, aku mendengar ini. Si dukunnya kemudian dengan komat kamit ini itu mengatakan akan terjadi begini, akan itu. Dan betul terjadi karena itu berita langit, bukan ramalan dia. Dia mencuri dari para syaitannya informasi langit. Yang masyarakat awamnya menganggap sakti ini dukun, Masya Allah, ngerti, tahu, dan betul terjadi seperti apa yang dia ramalkan. Padahal sekali itu dia benar, itu pun dari pencurian, ribuan kali berikutnya adalah kedustaan dan mengada-ngada. Tapi itu tidak dianggap oleh orang. Yang dianggap satu ini yang benar dari lemahnya iman. Asy-syahid sebagai lemparan bagi para syaitan, dan yang ketiga tadi sebagai tanda-tanda yang Allah jadikan bagi hambanya. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hambanya bagaimana kekuasaan Allah dan ciptaannya di malam hari pun mereka bisa tahu arah di alam terbuka yang luas, mereka bisa tertuntun makanya dari kekuasaan itu. Di akhir ayat Allah sebutkan afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan, setelah Allah sebutkan tadi banyaknya tanda-tanda, bintang-bintang, gunung-gunung, Allah katakan afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Tidakkah kalian ingat? Oh, ini semua ciptaan dan kekuasaan Allah. Hanya dia yang berhak dituhankan. Hanya dia yang boleh disembah. Karena hanya dia yang menciptakan bintang, mengatur mana yang terbit, mana yang tenggelam, mana yang berputar rotasinya, bergerak ke sana kemari. Karena semua ini tanda kebesaran Allah, ciptaan yang luar biasa dari yang Allah sebutkan di dari ayat ke-14, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah yang mengatur lautan agar kalian bisa makan, padahal dari lautan itu Padahal ombaknya begitu dahsyat, anginnya begitu kencang, kedalamannya begitu dalam. Begitu mudahnya manusia bisa berlaut sampai ke tengah sana, dapat ikan untuk kemaslahatan hidup mereka. Dihalalkan oleh Allah. Belum lagi perhiasan-perhiasannya, mutiara, apalagi yang lainnya mereka dapati dari dalam lautan situ. Untuk kemaslahatan hidup mereka, mereka jual belikan, mereka jadikan hiasan, dan sangat mahal harganya. Allah jadikan untuk mereka. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Begitu pula Allah jadikan gunung, bukit-bukit, agar bumi kalian tidak bergerak, agar bumi kalian tidak berputar, tenang, kokoh. Begitu pula sungai-sungai, Allah ciptakan untuk kalian, jalan-jalan yang ada, agar kalian tahu, terarah dalam perjalanan kalian. Bagaimana Allah katakan, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Termasuk dengan bintang-bintang tadi. Setelah semua ini yang menciptakan lautan, daratan, bintang-bintang, gunung-gunung, sungai dan semuanya, baru Allah katakan, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun. Yang menciptakan apa sama dengan yang tidak menciptakan? Siapa yang menciptakan semua ini tadi? Laut, gunung. Bukan hanya menciptakan, dijadikan mudah untuk kalian. Laut yang seperti itu ngerinya. Dengan mudahnya manusia sekecil ini di tengah lautan, bisa dapat manfaat luar biasa. Dapat keuntungan sampai jutaan bahkan triliunan. Dengan mudahnya mereka ambil, tanpa kesulitan. Dan tidak pernah habis. Padahal di tiap pantai, di tiap pesisir ada saja nelayannya. Ribuan. Masing-masing masuk ke laut. Yang sana, yang sini. Masing-masing mengambil hasil laut. Tiap hari. Bukan tiap pekan, bukan tiap bulan. Tiap hari. Ya subhanallah, gak pernah habis. Berkurang saja gak pernah. Apalagi habis. Afaman yakhluq kaman la yakhluq? Yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Siapa yang mampu menciptakan ini semua selain Allah? Berhala-berhala kalian, musyrikin. Yang kalian tuhankan selain Allah, bisa menciptakan ini semua? Gunung-gunung yang besar, yang bahkan sebagiannya di atas awan puncaknya. Belum lagi yang di bawah itu, bukit-bukit dan yang semisalnya, mengkokohkan bumi supaya tidak gerak, supaya tidak berputar, sehingga tenang bumi itu. Kalian bisa cocok tanam dengan tenang, kalian beraktivitas, jalan di atasnya, lari, membangun, tenang buminya. Buminya gerak sedikit, goyang. Bagaimana kalian bisa berkendaraan, bisa jalan, bagaimana kalian bisa jual beli, bagaimana kalian bisa safar. Lah gak nyampe-nyampe yang safar kalau buminya jalan. Gak nyampe-nyampe nantinya. Orang terbang dari sini misalnya, atau kapal misalnya jalan, jalan menuju mana, pulau atau negara Jepang kah atau mana dia untuk dagang, untuk ini. Sementara buminya jalan, muter gini. Ya kapan nyampenya, uber-uberan akhirnya. Buminya jalan terus begini. Gak bisa hidup mereka, gak dapat maslahatnya. Dijadikan tenang. Siapa yang menciptakan gunung-gunung ini dengan berbagai bentuknya? Ada yang beraneka ragam, warna-warninya, berapi. Aktif, non-aktif. Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, kata, sungai, bintang-bintang. Rububiyah ini semua dijadikan sebagai mukaddimah atau berkonsekuensi tuntutannya adalah hanya Allah yang boleh dan benar untuk kalian sembah dan kalian tuhankan. Makanya Allah akhiri dengan ini. Setelah penciptaan, fakta-fakta penciptaan ini. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah yang menciptakan seperti yang tidak menciptakan? Di mana akal kalian? Wahai kufar, musyrikin. Kenapa kalian masih menuhankan dan menyembah selain Allah? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian ingat? Rububiyah tidak disebutkan hanya untuk rububiyah. Tapi tujuan utamanya, dan itu intisari risalah, dan karenanya turun kitab suci diutusnya para rasul untuk ibadatullah wahda la syarikalah. Maka bukan dari ajaran para nabi, bukan dari ajaran para mursalin bertele-tele panjang lebar ke sana kemari bicara tentang fakta penciptaan rububiyah dan tidak berujung kepada uluhiyah. Kadang orang terpancing untuk bicara itu, misalnya subhanallah. Beberapa dai yang semacam itu kamu dapati ceramah misalnya mungkin satu jam bisa lebih membicarakan fakta penciptaan ini. Kehebatan janin, bagaimana penciptaan manusia dari sperma asalnya begini, isinya zigot begini, begini, rinciannya, kemudian bagaimana dia masuk ke dalam rahim, perjalanannya ke masuk ke rahim seperti apa, begini, satu yang berhasil kemudian, rinciannya sampai terciptalah manusia. Ini hebat, luar biasa, orang terpukau mendengar memang, ilmiah, bagus. Masya Allah, itu baru masalah penciptaan manusia. Belum lagi nanti bagaimana binatang ini, bagaimana lautan, bagaimana ini itu. Tapi gak berujung kepada uluhiyah, gak ada gunanya. Dan bukan itu ajaran para nabi. Bicara rububiyah kesana kemari panjang. Terus kenapa? Setelah kamu tahu ini apa manfaatnya? Kalau hanya bicara itu gak akan ditentang oleh musyrikin. Kalau hanya sebatas itu gak akan didustakan oleh kufar. Gak akan ada yang ngelawan. Bah, kami gak percaya. Bah, kami nentang. Kami dustakan. Kamu penyihir. Kamu pendusta. Kamu menentang leluhur kami. Gak akan ada yang berkata begitu. Tapi saat inti yang diinginkan. Sembahlah hanya Allah Ta'ala. Ibadahlah hanya kepada Allah. Bertauhid, ingkari, tinggalkan, kufuri, benci segala yang dituhankan dan disembah selain Allah. Di situ persimpangan jalan. Ini dakwah para nabi. Di sini. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi taala.